kecuali mendengarkan dengan baik. Dan termasuk kiat agar mudah mendengarkan dengan baik dan memahamkan ilmu kepada diri kita dengan baik adalah dilihat dari tata cara kita menghadap kepada orang yang menuntut ilmu. Duduk dengan baik, duduk sambil mendekat kepada orang yang menuntut ilmu, kepada orang yang dituntut ilmu agamanya. Dan sudah terbukti beberapa majlis, seorang yang duduknya tidak memiliki cara sebagaimana seorang yang berilmu menuntut ilmu agama, maka yang ada dia hanya sebatas untuk duduk, sedangkan pemikirannya, niatnya tidak untuk menuntut ilmu agama. Dan ini bisa-bisa nanti wabal alaih, bisa-bisa nanti sebagai dosa atasnya. Oleh karenanya sangat dianjurkan untuk mencontoh apa yang dicontohkan oleh Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala menuntut ilmu agama, beliau mendekat dan sangat duduk beradab kepada orang yang dituntut ilmu agamanya. Dan itu membuktikan bahwasanya Jibril alaihissalam akhirnya benar-benar memahami apa yang beliau sampaikan. Sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Jibril, "Shadaqta." Engkau benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban engkau tersebut. Ini menunjukkan fokusnya seseorang dalam menuntut ilmu agama. Dan beradab sebelum menuntut ilmu agama dituntut karena kita menuntut ilmu agama yang merupakan bekal hidup kita. Bekal hidup kita. Dan bekal hidup dengan ilmu agar kita bisa beramal. Sehingga kita benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Termasuk khuzlan, kerendahan dan kehinaan seseorang adalah tatkala di majlis yang dikumpulkan para malaikat di dalamnya, kemudian diturunkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya, kemudian diberikan ketenangan oleh Allah, kemudian disebutkan nama-nama orang tersebut di hadapan Allah. Ini semua mustahil kalau seandainya di dalam majlis tersebut berlaku dengan kelakuan yang tidak pantas untuk mendapatkan itu semua. Makanya para ulama menyebutkan salah satu adab dalam menuntut ilmu agama adalah al-istima' wal-insat. Mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan baik, dan hadir hatinya dengan apa yang disampaikan. Toh kita duduk di majelis ilmu bukan hanya untuk menghilangkan waktu, membuang waktu secara percuma. Akan tetapi duduk di majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu agama yang menjadi bekal kita beramal sehingga kita bisa berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan amal yang saleh. Maka saya sangat berharap, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang mungkin sudah benar-benar ingin menuntut ilmu agama, harus benar-benar meluruskan niatnya bahwa menuntut ilmu agama niatnya untuk bukan sekedar mengerjakan rutinitas setiap pagi dan setiap selesai maghrib, akan tetapi menuntut ilmu agama benar-benar niatnya untuk mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan, talabul ilmi la ya'dilhu syai' idza shahhatin niyyah. Menuntut ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya baik. Kemudian beliau ditanya, kaifa shihhatun niyyati fi talabil ilmi? Bagaimana niat yang baik dalam menuntut ilmu agama? Maka beliau menjawab, antanwiya fi nafsika raf'al jahli an nafsik wa an ghairik. Berniat, meniatkan di dalam dirimu untuk mengangkat kebodohan dari diri dan dari orang lain. Dan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi bahwa setiap harinya anak Adam di antara dua sisi, faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap anak Adam setiap harinya dia mempertaruhkan dirinya, entah dia ketika menjual dirinya tersebut, entah dia memerdekakan dirinya ataupun malah menjerumuskan dirinya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalawmanna illa nafsa." Siapa yang mendapati dirinya berlaku kebaikan, maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang mendapati dirinya berlaku keburukan, hendaklah dia tidak mencela kecuali dirinya sendiri. Hasil yang didapat oleh seseorang sebenarnya adalah cerminan dari kelakuannya sehari-harinya. Sama dalam menuntut ilmu juga begitu. Hasil yang dia dapat dari ilmu, apakah ilmunya berkah atau tidak, sama dengan sikap dia tatkala menuntut ilmu agama. Ini menunjukkan, atau ini hal ini saya sebutkan sebagai perhatian dan sebagai peringatan bahwa ada adab dalam majlis ilmu, dan tidak semua majlis bisa disamakan, terutama majlis-majlis ilmu di dalamnya. Di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, di dalamnya kita duduk di masjid Allah, di dalamnya dibacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dahulu para sahabat Nabi apabila dibacakan ayat Al-Quran atau hadis Rasul, ka'anna ala ru'usihim at-thayr, seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung, dan seekor burung tidak akan hinggap kecuali di tempat yang dia merasa nyaman dengannya, penuh dengan ketenangan. Itulah majlis ilmu. Dan sebesar pengagunganmu terhadap majlis ilmu, sebesar itu pula ilmu yang bermanfaat yang engkau akan dapati. Dan sebesar ilmu yang bermanfaat yang engkau akan dapati, sebesar itulah petunjuk untuk beramal yang akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perhatian baik-baik agar para penuntut ilmu yang saya perhatikan memang sudah lama-lama menuntut ilmu agama, termasuk khudlan, kehinaan, keburukan, semakin hari semakin tidak baik bersikap, semakin hari semakin kurang beradab di dalam majlis ilmu. Maka ini perlu diingatkan dan perlu diperhatikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan, masih kita membicarakan adab atau syarat-syarat yang ke-33 atau bab ke-33 yang membicarakan syurutu la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Wa syartu tsalits, syarat yang pertama kita sudah bahas, yaitu syarat mengilmui tentang ucapan la ilaha illallah. Dan syarat yang kedua, yaitu yang sudah kita ilmui juga, syarat al-yaqin, yaqin tentang la ilaha illallah. Dia benar-benar yakin dengan hatinya tentang la ilaha illallah tersebut. Kemudian syarat yang ketiga disebutkan oleh penulis, al-ikhlas, al-munafil syirki war-riya. Syarat ketiga, keikhlasan yang menafikan syirik dan riya. Yang menafikan syirik dan riya. Ikhlas secara bahasa artinya murni, suci, dan terlepas dari kotoran dan campuran apapun. Ini ikhlas secara bahasa. Murni, suci, dan terlepas dari campuran dan kotoran apapun. Dalam bahasa Arabnya, as-safa wan-naqa wat-tanazzuhu 'anil akhlati wal aushab. Adapun ikhlas secara istilah syariat adalah alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Yang artinya, seseorang tidak menuntut atas amalnya seorang yang menyaksikannya kecuali Allah. Seorang tidak menuntut atas amalnya seorang yang menyaksikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa yang lebih bagus urutannya, seorang yang tidak menuntut seseorang pun melihat atas amalnya selain Allah. Ada terjemahan yang lebih bagus lagi, seorang yang tidak menuntut siapapun atas amalnya selain Allah. Saya ulangi, seorang yang tidak menuntut melihat seorang yang tidak menuntut siapapun melihat atas amalnya selain Allah. Bagus sudah itu. Ya, saya ulangi ya. Seorang yang tidak menuntut apa tadi? Siapapun melihat atas amalnya selain Allah. Dan seorang yang tidak menuntut siapapun memberikan ganjaran atas amalnya selain Allah. Saya tuliskan biar kita tidak lupa. Ikhlas secara istilah syariat, seorang yang tidak menuntut siapapun melihat atas amalnya selain Allah. dan seorang yang tidak menuntut siapapun memberikan pahala atas amalnya selain Allah. Seorang yang tidak menuntut, mana yang lebih bagus terjemahannya, mencari atau menuntut? Hah? Menuntut. Seorang yang tidak menuntut siapapun melihat atas amalnya selain Allah. Seorang yang tidak menuntut siapapun memberikan pahala atas amalnya selain Allah. Bagus pada di sini dikasih kepada gimana? Seorang yang tidak menuntut kepada siapapun untuk melihat amalnya selain Allah. Seorang yang tidak menuntut kepada siapapun untuk memberikan pahala amalnya selain Allah. Nah, begitu terjemahannya mungkin lebih tepat. Itu ikhlas. Dan ikhlas yang dimaksud di sini, kata penulis, yang menafikan syirik dan riya. Syirik artinya adalah campuran, ganda. Syirik artinya adalah campuran ataupun pertemanan ataupun ganda. Riya di sini artinya adalah beramal ingin dilihat agar dipuji. Beramal ingin dilihat agar dipuji. Nah, syarat dari la ilaha illallah yang mendatangkan manfaat adalah apabila la ilaha illallah tersebut diucapkan karena ikhlas, karena murni, benar-benar untuk Allah, suci, benar-benar untuk Allah, tidak atau bukan karena yang lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wadzalika innama yakunu bitasfiyatil amal wa tanqiyatihi min jami'is syawa'ibiz zahirati wal khafiyyah. Hal ini direalisasikan dengan memurnikan amal. Makanya saya katakan tadi kan ikhlas itu artinya apa? Murni. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kalau ingin tahu tandanya dia ikhlas dalam la ilaha illallahnya, maka dia akan memurnikan amalnya, tujuannya murni untuk Allah, dan membersihkan amalan dari semua kotoran yang nampak maupun tersembunyi. Kotoran amal apa? Niatnya. Niatnya yang tidak benar. Niatnya yang tidak hanya untuk Allah. Niatnya tidak murni, itu kotoran amal. Baik yang nampak ataupun yang tersembunyi di dalam hati. Kemudian penulis mengatakan, وَذَلِكَ بِإِخْلَاصِ النِّيَّةِ فِي جَمِيعِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَهِ. Ini terjadi dengan mengikhlaskan niat dalam semua ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan perlu diingat, ikhlas itu permasalahan hati, niat. dan permasalahan niat adalah permasalahan hati. Maka agar bisa ikhlas, maka mengikhlaskan, memurnikan hatinya dalam beribadah kepada Allah semata. Kemudian penulis mengatakan, qala ta'ala ala dzikrillah ala lillahi dinul khalis. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketahuilah bagi Allah agama yang khalis, yang sempurna ataupun yang murni. Hanya Allah yang memiliki agama yang sempurna, yang murni tersebut. Lihat terjemahannya para ikhwah. Ketahuilah bagi Allah agama. Dalam bahasa Arabnya atau dalam ayatnya, ala lillahi ad-din. Ad-din dalam artian bahasa Indonesia adalah agama. Ad-din artinya agama. Kalau kita perhatikan, maliki yaumiddin, apa artinya? Raja di hari pembalasan. Kok enggak diterjemahkan di hari agama? Kan ad-din, maliki yaumiddin. Berarti ad-din mempunyai dua makna. Yang pertama, agama ataupun ya, agama betul. Yang kedua adalah amalan ataupun ganjaran. Yang pertama agama, yang kedua amalan. Ya, ini dia. Baik, kalau di sini terjemahannya tepat enggak? Coba lihat. Ketahuilah bagi Allah agama yang sempurna. Hah? Amalan. Lebih tepatnya apa? Amalan. Nah, ini perlu diperhatikan. Kata ad-din bisa bermakna dua. Amalan dan agama. Kalau Allah berfirman begini, inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya amalan yang paling diridhoi adalah Islam. Begitu? Atau sesungguhnya agama. Itu dia. Ya. Jadi amal apa? Ad-din bisa bermakna agama, bisa bermakna amalan. Lihat lagi ayat yang berbunyi, wa man yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari selain Islam sebagai dinan, amalan atau agama, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya amalan. Jazakallahu khairan. Ya, intinya din itu ada dua maknanya. Imma dia agama ataupun amalan. Baik, para ikhwan yang dirahmati Allah. Sama dengan ayat ini, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah, ingatlah, hanya Allah memiliki amalan yang sempurna, yang murni. Ini terjemahannya mungkin ad-din, ya agama, tetapi kalau kita ungkap dari ayat-ayat suci Al-Quran dan penjelasan para ulama, dan ini faedah dari Syekh Utsaimin rahimahullah, Ibnu Utsaimin, beliau membagi ad-din itu bisa amalan, bisa agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Dan firman Allah yang berbunyi yang artinya, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama atau amalan. Amalan. Amalan untuknya. Mengikhlaskan amalan untuknya. Ya. Kemudian penulis hafizahullahu taala berkata, wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala as'adun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Dalam kitab as-sahih, as-sahih di sini maksudnya adalah sahih Bukhari. Ya, sahih Bukhari. Ya, kitab as-sahih di situ sahih Bukhari. Mungkin terjemahannya tidak disebutkan sahih apa, sahih Bukhari. Bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, manusia yang paling bahagia terhadap syafaatku adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Ini menunjukkan beberapa hal. Yang pertama, tetapnya syafaat Rasulullah. Tetapnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, adab dalam mengucapkan atau syarat dalam mengucapkan la ilaha illallah harus ikhlas dari hati. Yang ketiga, keutamaan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan syafaat Rasulullah dan bahagia mendapatkan syafaatnya. Apa Ustaz maksudnya bahagia mendapatkan syafaat? Maksudnya adalah orang ini paling beruntung di akhirat mendapat syafaat Rasulullah. Jadi bahagia di situ maksudnya adalah paling beruntung mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga dalil, dua ayat, satu hadis, kita ambil pelajaran bahwa ikhlas itu syarat mutlak, syarat utama dalam ucapan la ilaha illallah. Kenapa disebut syarat? Karena Allah memerintahkannya. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, dari hadis kita ambil pelajaran keistimewaan. Keistimewaan mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Keistimewaannya apa? Bahagia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahagia dia mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya masih ingat ya Bapak Ibu, bagaimana syafaat? Bagaimana syafaat terjadinya di hari kiamat? Hah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk seseorang yang diberikan syafaat kepadanya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, murni hanya untuk Allah, tidak ada tendensi apa-apa, tidak karena riya, ingin dipuji, ingin disanjung, tidak karena orang lain, manusia mensyirikkan Allah, hanya murni karena Allah, maka dia akan mendapatkan Rasulullah, akan menghadap kepada Allah, memintakan kepada dari Allah ampunan untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas tadi. Dan ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Kemudian ada pelajaran menarik dari hadis ini yang terakhir itu dari Abu Hurairah. Jadi hadis lengkapnya begini. Rasulullah bertanya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Tidak disebutkan dalam kitab kita. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu di hari kiamat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad 'alimtu annahu la yas'alu ahadan ghairaka lihirsika 'ala talabil hadith." Sungguh wahai Abu Hurairah, aku sudah mengira tidak ada seorang pun yang bertanya sebelum engkau tentang hadis tersebut, tentang perkara ini. Sebelum engkau enggak ada yang bertanya, disebabkan karena kegigihanmu menuntut ilmu hadis. Bayangkan Abu Hurairah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah. 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau baru masuk Islam. Tapi beliau akhirnya menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di antara seluruh sahabat. Sebabnya itu semangat nuntut ilmu. Bukan hanya sekedar 4 kambing tumbur. Ada majelis 4, kada majelis libur. Enggak. Harus ada manuver. Ya, seorang penuntut ilmu harus ada manuver. Dekat dengan ustadznya karena memang ingin belajar, sering bertanya, sering begini, pelajaran diulangi dan semisalnya. Duduknya dengan duduk yang baik, mendekat, mendengar, memahami apa yang disampaikan. Maka itu manuver-manuver yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu agar ilmunya dia semakin menguasainya. Dan itu terlihat besar di majelis-majelis ilmu. Siapa yang benar-benar gigih dalam menuntut ilmu beda dengan orang yang tidak gigih, asal hadir. Ini pengalaman, Pak, saya ceritakan. Saya 5 tahun duduk di majelis ilmu bersama Syekh Abdul Muhsin dan Syekh-Syekh yang lain. Ada orang kalau nuntut ilmu, dia di depan sama Syekh, duduk, memperhatikan, kadang bawa sesuatu yang akan nanti disampaikan kepada Syekh, kadang mendiskusi Syekh. Wah, itu orangnya. Memang terkenal akhirnya. Akhirnya keluarlah dia sebagai syekh-syekh yang lain, yang baru, yang mengajarkan ilmu. Ternyata seperti itu. Ini yang makna dari perkataan atau pepatah Arab, laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa huwa dzu 'ilmin kaman huwa jahil. Bukanlah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan berilmu. Dan orang yang bodoh tidak sama dengan orang yang berilmu. Harus ada usaha. Nah, begitu pula dalam Ramadan nanti. Yang hidupnya dalam Ramadan sekedarnya ikut kambing tumbur. Sahur-sahur, puasa-puasa. Ya. Tidak ada nilai plus dalam ibadah puasanya. Maka ya segitu-gitu aja dapatnya. Akan tetapi orang yang benar-benar memperhatikan Ramadannya, baca Qurannya, beramalnya, bersedekahnya, tambah semangat, tambah gigi, nah dia yang akan benar-benar mendapatkan manfaatnya Ramadan. Dan malam tadi sudah saya sebutkan keistimewaan Ramadan berjalan mulus dengan amalan seorang hamba. Mendapatkan keistimewaan Ramadan sesuai dan berjalan mulus dengan amalan seorang hamba. Tidak mungkin, mustahil ingin dapat ampunan malam pertama bulan Ramadan nonton sinetron. Tidak mungkin. Nonton Tabligh Akbar plus dangdut koplo. Itu hanya ada di Indonesia itu. Ustadznya ceramah, habis ceramah 5-10 menit, 15 menit, keluar biduan kita pengajian. Begitu kan? Acara-acara televisi kan seperti itu, katanya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, syarat yang 4. Penulis rahimahullah hafizahullah ta'ala berkata, as-sidqu al-munafi lil-kadzib. Kejujuran yang menafikan kedustaan. Wa dzalika bi an yaqula al-'abdu hadhihi al-kalimah shadiqan min qalbihi. Yaitu hendaklah seorang hamba mengucapkan kalimat ini dengan jujur dari hatinya. Jujur, benar-benar jujur. Ustaz, beda apa bedanya? Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Syarat yang kedua yakin. Apa bedanya dengan syarat yang pertama ilmu. Ilmu tidak ada kaitannya dengan jujur. Syarat yang kedua yakin. Enggak ada kaitannya dengan jujur. Syarat yang ketiga, ikhlas. Apa bedanya ikhlas dengan jujur? Bedanya dilihat dari kebalikan masing-masing. Ikhlas itu murni, kebalikannya adalah tidak murni. Jujur itu kebalikannya dusta. Maka bedanya ikhlas dengan jujur, kalau ikhlas permasalahan hati, kalau jujur permasalahan lisan. Ya, lisan. Dia tidak berdusta dengan lisannya. Dia benar-benar jujur dengan lisannya. Bahwa apa yang dia ucapkan itu benar-benar jujur. Ya. Keluar dari ikhlas, kemudian diaplikasikan dengan lisannya. Penulis berkata, وَذَلِكَ بِأَنْ يَقُلَّ عَبْدُ هَذِي الْكَلِمَةِ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ. Yaitu hendaklah seorang hamba mengucapkan kalimat ini dengan jujur dari hatinya. وَصِدْقُ هُوَ أَنْ يُوَاطِعَ الْقَلْبُ لِسَانَ. Adapun jujur adalah terjadi kesesuaian antara hati dan lisan. Tidak seperti orang munafik yang cuma di lisan, tapi hatinya tidak jujur. Ya. Hatinya tidak jujur. Hatinya mana mendustakan la ilaha illallah. Walidzalika qala ta'ala fi dhammil al-munafiqin idh ja'aka munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam rangkaian mengecam orang-orang munafik, yang artinya apabila datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami bersaksi sungguh engkau adalah utusan Allah dan Allah mengetahui sungguh engkau adalah rasulnya dan Allah mengetahui. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah pendusta. Walaupun 1000 kali diucapkan saya bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam hati orang munafik. Maka ucapannya harus jujur. Jujur yang berasal dari hati, bukan karena kepura-puraan. Fawasafahum subhanahu bil kadzib. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagai pendusta. Li'anna ma qaluhu bi alsinatin lam yakun mawjudan fi qulubihim. Karena apa yang diucapkan lisan mereka tidak ada di dalam hati mereka. Dan biasanya Pak, ucapan lisan yang tidak bersumber dari hati itu tidak membekas. Karena kan sifatnya berpura-pura. Maka kadang-kadang kita dengar ceramah, kajian gitu atau nasihat, satu dari si fulan, satu dari si fulan. Judulnya sama, tapi ini yang lebih membekas, ini yang tidak. Atau kurang membekas. Sesuai dengan niatan yang tumbuh dari hati. Sesuai dengan niatan yang tumbuh dari hati. Makanya di sini penulis mengucapkan, karena apa yang diucapkan lisan mereka tidak ada dalam hati mereka. Apalagi hanya sekedar tunai kewajiban ceramah, yang penting setiap Rabu fikih doa zikir, bacalah berapa lembar sudah selesai buhannya tuh. Enggak. Tapi yang penting adalah mendapatkan ilmu dari pembacaan tersebut. Nah, itu yang membekas di dalam diri. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Wa qala subhanahu, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya alif lam mim. Alif lam mim ini huruf-huruf terputus-putus, terpotong-potong, dan sesuai dengan pengetahuan Allah. Ilmunya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengucapkan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguh Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan mengetahui orang-orang yang dusta. Biasanya kejujuran itu dilihat dari ujian Allah. Ya? Apakah si fulan ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan jujur atau tidak, dilihat dari bagaimana dia menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia bersandar kepada la ilaha illallah ataukah tidak bersandar? Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Wa thabata fi sahihain an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala: "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar fashtarat as-sidq." Lalu disebutkan dalam as-sahihain, as-sahihain adalah dua kitab sahih. Jadi satu kitab sahih namanya sahih. Dua sahihan. Ya, tapi karena dia dalam bentuk terkena huruf yang lain menjadi sahihain. Nah, ceritanya begitu. Satu kitab sahih, sahih namanya dalam bahasa Arab. Dua sahihan. Tapi karena ada jar majrur terkena dengan sesuatu menjadi sahihain. Itu dia. Lalu disebutkan dalam kitab dalam as-sahihain dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal penulis wahyu. Penulis wahyu. Yang juga merupakan orang yang paling paham tentang halal dan haram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang halal dan haramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya tidak ada seorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dengan jujur, lihat di sini ada kata-kata dengan jujur dari dalam hatinya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka atasnya. Syarat untuk mendapatkan keharaman dari neraka mengucapkan la ilaha illallah dan ditambah lagi dengan jujur. Ya, benar-benar murni dari dalam hatinya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka atasnya. Lihat di sini beliau sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan jujur. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kelima. Saya bacakan langsung bahasa Indonesianya. Kecintaan yang menafikan kebencian. Mengucapkan la ilaha illallah dengan cinta. Dan cinta dalam amal ibadah itu ruhnya amal. Cinta dalam amal ibadah ruhnya amal. Kalau ada orang beramal tanpa rasa cinta, maka dia tidak mempunyai ruh. Contoh puasa. Puasa nanti meninggalkan makan, minum. Maka orang yang di puasa yang tidak dibarengi rasa cinta, maka dia merasa berat. 2 jam sebelum buka puasa, sudah duduk di meja, sudah ada kolak, ada ini, ada nginya, lawasnya, lawasnya. Ya, merasa berat dan merasa lama puasanya. Kenapa? Karena ibadahnya tidak cinta. Tidak dihadirkan dengan cinta ibadahnya tersebut. Yaitu hendaknya orang yang mengucapkan mencintai Allah dan Rasulnya serta agama Islam maupun kaum muslimin yang menegakkan perintah-perintah Allah serta berhenti pada batasan-batasannya. Membenci yang menyelisih la ilaha illallah serta melakukan perkara-perkara yang membatalkannya berupa syirik dan kufur. Ya, jadi maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan cinta ini maksudnya adalah dia mencintai kalimat tersebut. Dan dia mencintai orang yang mengucapkannya. Dia mencintai kaum beriman. Dia mencintai kaum muslimin. Dia membenci orang yang tidak mengucapkannya. Dia membenci orang yang menghinanya. Itu yang dimaksud dengan rasa cinta. Nah, ini yang menumbuhkan empati terhadap kaum muslimin. Ada kaum muslimin yang kesulitan kita bantu. Kenapa? Karena dia Islam. Karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu timbul semuanya sebenarnya dari rasa cinta. Ya, kita beramal untuk Islam, kita berdakwah untuk Islam, menjadi panitia kajian, membuat yayasan, membuat masjid, membangun sekolahan, dan semisalnya mengatur, ada aturan, ada organisasi. Itu semuanya adalah karena cinta terhadap la ilaha illallah. Itu dia. Seseorang berdakwah sampai ke pedalaman, sampai ke hutan-hutan, dihadang oleh orang-orang misionaris misalkan. Saya pernah bertemu dengan kawan-kawan seperti itu. Ustadz-ustadz yang berada di kampung. Ya. Ustadz-ustadz kampung, bukan ustadz-ustadz kota. Dan ini bukan penghinaan. Memang di kampung mereka. Dan itu lebih ikhlas terkadang. Lebih utama. Lebih besar pahalanya. Ketika berdakwah sekian jam naik motor, dihadang oleh misionaris. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia cinta la ilaha illallah. Kalaupun dikasih hadiah oleh jamaahnya, tidak seberapa dengan perjuangan yang dia harus lalui setiap hari. Karena dia cinta la ilaha illallah. Maka pada ikhwan yang dirahmati Allah, cinta itu membuat amal menjadi mempunyai ruh, ya, bersemangat, bukan hanya sekedar rutinitas. Cinta itu menumbuhkan kesungguhan. Cinta itu menumbuhkan kepribadian yang kokoh. Lihat Rasulullah SAW. Tadi malam yang kita pelajari. Bagaimana beliau begitu gigih untuk memperjuangkan la ilaha illallah. Sampai ke Taif. Dilempari batu. Orang berjejer. Bayangkan, pian, anggap saja jalan Ayani itu. Dari mulai pal kosong sampai pal 7 orang jejer. Semuanya melempari beliau sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa itu? Karena cinta la ilaha illallah. Ya, hidup dari rasa cinta. Makanya coba kebalikannya. Orang yang cinta dunia, apa yang dilakukan? Berjuang habis-habisan. Berjuang habis-habisan untuk dunia. Ini saya gagalkan. Pekerjaan dakwah saya gagalkan demi cinta dunia saya. Dan omong kosong kalau seandainya dia berdakwah dengan sebenar-benarnya. Kalau seandainya masih mendahulukan dunianya. Nuntut ilmu. Ya, nuntut ilmu itu ada perkataan menarik di sosial media terlewat oleh saya. Menuntut ilmu itu meluangkan waktu, bukan tatkala waktu luang. Meluangkan waktu. Jadi maksudnya kita mengatur waktu kita untuk nuntut ilmu, bukan pas waktu libur saya nuntut ilmu. Meluangkan waktu bukan waktu luang. Kenapa bisa ngatur? Karena cinta. Cinta la ilaha illallah. Jadi sekali lagi, cinta itu menumbuhkan kesungguhan, kegigihan, kesemangatan, kekokohan. Itu cinta. Ya, ini para ikhwah. Ada sebagian orang yang kadang-kadang, ya, ada waktu luang, ikut. Gak ada waktu luang, ya, sibuk dengan dunianya. Jadi, rasa cinta yang mengajak akan hal itu. Contoh, Abdurrahman bin Shumait, orang Kuwait, kaya raya di Kuwait, pergi ke Afrika, di tempat miskin, mengislamkan sekian belas juta orang. Kenapa demikian? Karena cinta la ilaha illallah. Cinta itu yang menumbuhkan seseorang kadang-kadang beramal di luar batas kemampuan manusia. Menjadi manusia-manusia heroik. Manusia-manusia penuh perjuangan. Tidak pernah, kata bahasa marketing, gak ada matinya. Bahasa marketing itu. Gak ada matinya. Kenapa? Karena rasa cinta. Ini contoh yang perlu kita koreksi di zaman sekarang ini. Saya menuntut ilmu, meluangkan waktu, bukan tatkala waktu luang. Maka diatur lagi coba kehidupan kita. Terutama nanti nih, masuk Ramadan nih. Ya. Dan saya menasihati seperti ini, mudah-mudahan tidak ada tendensi apa-apa dari komersil dunia. Hanya murni ingin menumbuhkan rasa cinta itu kembali. Karena saya beberapa hari, beberapa majelis, sebulanan inilah, heran dengan majelis-majelis ilmu di Masjid Imam Syafi'i. Ini jujur. Kenapa? yang lama-lama kok tidak ada yang hadir ataupun jarang yang hadir. Ada wajah-wajah baru banyak. Kita senang, tapi kita malah sedih yang lama-lama tidak hadir. Ini kan perlu charge. Ada rasa cinta yang hilang, yang hanya sebatas hubungan saya dengan Masjid Imam Syafi'i, dengan majelis ilmu, duduk keluar, duduk keluar. Gak ada rasa cinta yang menumbuhkan. Saya ingin beramal di dalamnya. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Beda dengan awal-awal 2013, 2014, 2015 yang begitu menggebu-gebu untuk menuntut ilmu agama. Maka nasihat untuk diri saya pribadi, menuntut ilmu agama sebelum Bapak Ibu sekalian itu meluangkan waktu, bukan waktu luang. Kapan libur tuntut? Ya. Ini namanya diperbudak dunia. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamisah, ta'isa wantakas. Celaka penghamba dinar, penghamba perak, penghamba pakaian. Celaka dan binasa. Ini perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di antara perkara menunjukkan persyaratan kecintaan dalam iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia ada kawan mempunyai pondok pesantren di pedalaman. Saya mengatakan kepada beliau, orang yang tinggal di sini hanya orang-orang yang bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya seorang yang sudah tinggal nyaman di kota dengan rumah yang megah, mewah, itu sulit untuk hidup di daerah-daerah yang orang-orang ikhlas di dalamnya. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sekutu-sekutu. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Dan orang-orang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah. Di sini para ikhwah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman lebih besar kecintaannya kepada Allah. Jadi ada kadang di antara orang-orang yang mensyirikkan Allah, cinta kepada Allah ada. Cuma mereka mencintai Allah seperti mereka mencintai sekutu mereka. Seperti mereka mencintai sekutu mereka. Dan makanya orang-orang beriman, bedanya dengan mereka, orang-orang yang mensyirikkan Allah adalah orang yang lebih mencintai Allah dibandingkan kecintaan orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan, "Awsaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Lihat, ini hadis yang saya sebutkan tadi. Ikatan iman paling kuat adalah cinta karena Allah, benci karena Allah. Ini ikatan iman paling kuat. Ikatan iman inilah yang menumbuhkan kadang-kadang amalan-amalan di luar kuasa manusia. Sekarang antum perhatikan. Membuat perusahaan. Buat perusahaan demi untuk dunia. Diembel-embeli dengan agama. Akhirnya bekerja sama dengan siapapun. Mau ahli bid'ah, mau bukan ahli bid'ah. Yang penting saya bikin perusahaan, yang penting saya dapat duitnya. Ini hati-hati, dan ini banyak sekali sekarang. Ya. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati cinta dunia. Menghalalkan segala cara, meremehkan batasan-batasan berhubungan dengan orang ahli bid'ah, berhubungan dengan yang melakukan kesyirikan, dianggap biasa. Dianggap biasa. Ya. Bekerja sama, menjadi kawan dekat. Mana sikap hati-hati yang kita tuntut dalam ilmu kita? Tujuannya cuma dunia. Yang kalau dunia itu kita berpisah dengannya, tidak akan pernah bisa dibawa mati. Tidak dibawa mati. Nah, kita perhatikan banyak itu yang sudah mulai kalap dengan dunianya. Ya. Akhirnya mau bekerja sama. Yang kita dalam ajaran salaf duduk bersama saja sangat tercela, kecuali untuk mendakwahinya dengan orang musyrik, orang ahli bid'ah, ini duduk rapat dan bersinergi dalam sebuah perusahaan. Apa ini? Kemana? Cara nuntut ilmunya itu kemana? Benar-benar murni dunia. Hati-hati ini para ikhwan. Dan hati-hati hidayah. Hidayah itu mahal. Jangan sok kuat. Hidayah itu mahal. Jangan sok kuat kita. Dengan saya akan kuat. Saya akan. Dan apabila sudah mulai berpaling, itulah tanda benar-benar kerugian dan tanda Allah menginginkan hamba tersebut benar-benar rugi. Syarat ke-6. Kita habiskan ini. Penerimaan yang menafikan penolakan. Jadi sudah menjadi keharusan untuk menerima kalimat ini dengan penerimaan sebenar-benarnya di hati dan lisan. Allah Subhanahu wa taala telah mengisahkan kepada kita dalam Al-Qur'an mulia tentang berita-berita orang-orang terdahulu yang telah diselamatkan karena menerima la ilaha illallah. Begitu pula siksaan dan kebinasaan bagi yang menolaknya dan yang tidak menerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil rusulana walladzina amanu wa kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin." Kemudian kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang-orang beriman. Demikianlah menjadi kepatutan bagi kami menyelamatkan orang-orang beriman. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang musyrik, "Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina lisya'irin majnun." Sungguh mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka niscaya takabur, tidak mau menerimanya. Ya. Salah satu syarat la ilaha illallah harus menerima ucapan la ilaha illallah dengan hatinya. Dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan sembahan-sembahan kita karena penyair yang gila ini. Surat As-Saffat ayat 35-36. Nah, arti penerimaan ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah adalah dia harus menerima dengan hati, dengan lisannya. Ucapan la ilaha illallah ini. Dia tidak terpaksa mengucapkannya. Benar-benar qabul, menerima. Ya. Syarat yang ketujuh, ketundukan yang menafikan sikap meninggalkan. Maksud ketundukan di sini, kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, ya harus tunduk kepada yang dia ucapkan la ilaha illallahnya, kepada Allah. Di konsekuensi dan syarat dari la ilaha illallah sehingga bermanfaat, sehingga menjadi kunci surga adalah ketika dia patuh benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kemestian, makanya para ikhwah, saya berpesan, kalau seandainya kita mendakwahi orang, terutama keluarga, orang dekat, orang tua, kakak, adik, paman, bibi, ponakan, sepupu, itu mulai dari ini, la ilaha illallah. Sebutkan syarat-syaratnya. Nanti akan terpatri sendiri di dalam hati, oh saya kalau mengucapkan la ilaha illallah, saya harus taat. Maka kalau seandainya ada orang yang belum berjilbab, dengan syubhat dia mengatakan yang penting hatinya dulu dijilbabi, maka itu syubhat akan hilang semestinya. Ya, kenapa? Karena dia meyakini bahwa kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, saya harus taat. Nah, itu dia. Tanpa menyebutkan contohnya pun, asalkan dijelaskan taatnya ini saja, sudah dia akan paham. Saya kalau mengucapkan la ilaha illallah, saya harus menjauhi bid'ah, beribadah yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul. Karena Allah memerintahkan saya untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai suri teladan, dan saya mengucapkan la ilaha illallah, saya harus taat kepada Allah. Nah, seperti itu. Saya kalau mengucapkan la ilaha illallah, saya harus taat kepada Allah, menjauhi maksiat, di antaranya riba. Ya, semuanya berkaitan dengan ini. Makanya kalau ingin mendakwahi orang, jangan langsung kepada pokok permasalahan. bikin pondasi dulu. Pondasi sebuah bangunannya. Baru nanti dia akan menerima. Bisa dipahami ya pada ikhwan. Baik, kita lanjutkan. Ketundukan yang menafikan sikap meninggalkan. Maksud sikap meninggalkan di sini enggak tunduk. Ya, tidak taat kepada Allah. Menjadi kemestian bagi yang mengucapkan la ilaha illallah, patuh kepada syariat Allah, tunduk kepada hukumnya, dan menyerahkan wajahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dengan demikian dia dianggap berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Contoh misalkan orang bekerja, tapi harus memotong jenggot. Orang bekerja, harus melepas cadar. Maka dengan pondasi ini dia tidak akan ragu untuk meninggalkan pekerjaannya. Saya tadi malam ditanya oleh seseorang tentang seorang bekerja di kapal. Kemudian di kapal asing, milik orang asing. Otomatis tidak diizinkan untuk sholat, kecuali sholat di waktu istirahat. Di antaranya subuh dan di antaranya isya. Cuma itu saja dia sholat, bisanya. Zuhur, maghrib, kemudian asar, dia tidak bisa sholat. Bagaimana? Maka tidak ada solusi lain kecuali dia harus tetap menegakkan sholat. Ya, nggak ada solusi lain. Dia harus tetap menegakkan sholat. Kalau tidak bisa, saya lebih patuh la ilaha illallah dibandingkan dunia saya. Begitu. Itu indahnya mempunyai pondasi. Ya, dia akan kokoh. Makanya saya berpesan, kalau antum melihat keluarga belum kenal dakwah, orientasi masih dunia, belum kenal sunnah, maka ajarkan la ilaha illallah. Maknanya, syarat-syaratnya. Pelan-pelan. Jangan langsung masuk kepada permasalahan. Mak, ini bid'ah, mai, ini syirik. Orang gak paham. Paham maksud saya? Ini para ikhwan dirahmati Allah. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ wahwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah dan dia berbuat baik, maka sungguh dia telah berpegang kepada tali yang kokoh. Lihat ya, kalau sudah penyerahan maka dia kokoh, enggak akan mudah goyah, kokoh dia. Begitulah orang yang didakwahi dengan pondasi la ilaha illallah. Contoh sekarang antum memperhatikan yang mendukung penista agama. Sebagian ada dari kaum muslimin. Alasannya apa? Alasannya dunia. Alasannya dunia. Infrastruktur bagus. Tidak ada korupsi. Alasan-alasannya dunia. Maksudnya alasannya itu kepentingan dunia. Bagus, perbaikan jalan, kemudian tidak banjir. Kemudian itu pun alasan-alasan yang perlu dicermati kembali. Benar atau tidak. Ya. Jadi itu dunia. Kalau dia lebih memilih penista agama ini dibandingkan kaum muslimin, maka itu berarti dia cinta dunia. Nah, ini sebabnya kenapa? Karena dia tidak taat kepada Allah. Cuma dia taat, menerima, tunduk, patuh kepada Allah. Bahwa Al-Quran memerintahkan kita untuk berloyal, cinta, dekat, bersama hanya dengan orang-orang muslim. Dan harus berbarak, disloyal, membenci, menjauh kepada orang-orang selain Islam. Sebaik apapun dia. Itu ketundukan, kepatuhan. Nah, kan larinya kepada seperti itu. Ini, itu pentingnya la ilaha illallah. Makanya ketika saya katakan ada orang yang mengatakan, Ustaz saya dari organisasi fulan. Ya, Ustaz mengatakan bahwa tadi khilafah bagi yang tidak bertauhid, pemimpi di siang bolong. Ya betul. Kalau anda ingin benar-benar menegakkan khilafah, maka lakukan seperti Rasulullah SAW. Dakwahkan tauhid. Ucapkan la ilaha illallah. Pelajari la ilaha illallah. Ajarkan kepada masyarakat la ilaha illallah. Nah itu dia. Cuma. Kadang-kadang kita menginginkan kekuasaan. Ya. Menginginkan kekuasaan. Dan itu duniawi. Tapi tanpa pondasi. Nah itu dia. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Yakni sungguh dia telah berpegang kepada la ilaha illallah, mempersyaratkan kepatuhan terhadap syariat Allah. Ini terjadi dengan cara menyerahkan wajah untuknya. Inilah syarat-syarat la ilaha illallah dan maksudnya bukan sekedar mengumpulkan lafal-lafalnya dan menghafalnya semata. Berapa banyak orang awam yang terkumpul pada syarat-syarat ini dan dia komitmen dengannya, meski kalau dikatakan padanya sebutkan syarat la ilaha illallah satu persatu, niscaya dia tidak mampu menyebutkannya dengan baik. Dan berapa banyak orang pula orang yang menghafal lafal-lafalnya bagaikan air mengalir, namun engkau lihat dia banyak terjerumus pada perkara-perkara yang membatalkannya. Jika demikian, perkara yang dituntut adalah berilmu tentangnya dan mengamalkannya sekaligus, agar dengan hal itu seorang menjadi ahli la ilaha illallah yang sejati, menjadi ahli kalimat tauhid yang sejati pula. Sungguh pemberi taufik kepada hal itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Maka kita mohon kepadanya agar memberi taufik kepada kami dan kalian untuk merealisasikan hal tersebut. Dan segala puji bagi Allah yang Esa. Saya teringat sebuah kejadian. Coba orang-orang di Amerika, Australia, hidup di antara minoritas. Ya, hidup di antara mayoritas maksud saya. Sholat. Sholat di mana? Di mall kadang-kadang. Sholat di jalan. Gak ada masjid. Apa itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kembali saya ke permasalahan tadi. Karena saya mengucapkan rasa cinta la ilaha illallah. Dan juga ada syarat yang ketujuh, yaitu kepatuhan, ketundukan. Saya kalau mengucapkan la ilaha illallah, tunduk, harus tunduk. Ketika sudah waktunya azan, sudah waktunya sholat, saya tunduk. Saya sholat. Dimanapun saya berada. Nah, ini yang merupakan pondasi. Makanya saya berpesan sekali lagi, kalau ingin mendakwahi keluarga, istri, orang terdekat kita, anak, orang tua, adik, kakak, paman, bibi, sepupu, keponakan, maka mulai dari la ilaha illallah. Demikian, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.